bebas tan mungkin sebet hidupi. Dia tan nganti ngetelang ye mata singkal tiang curhat cak nak lenan. Dia seteliu ada gegodan, ya dia seteliu nak wani mesuang rayuan. Tersinglah katian ngemang kesempatan masuk di hati puniki ngerak cenin. Aku punya kamu, aku punya kamu. Sebat liang ngerah saya tua beli netak tak takak ngelot pentiang. Karena aku punya kamu, aku punya kamu. Sing ada nilai kenidangan tenen kau jaga tiang di hati. Wirih ragan beli satirnya gain tiang. Pula tua ragan beli dipercayain tiang. Ngajak hidup lan mati. Seteliu ada gegodan, oh dia seteliu nak wani mesuang rayuan. Tersinglah katian ngemang kesempatan masuk di hati puniki ngeracunin. Karena aku punya kamu, aku punya kamu. Sebat liang ngerah saya tua beli netak tak takak ngelot pentiang. Karena aku punya kamu, aku punya kamu. Sing ada nilai kenidangan tenen kau jaga tiang di hati. Wirih ragan beli satirnya gain tiang. Pula tua ragan beli dipercayain tiang. Kan aku punya kamu, aku punya kamu. Sebat liang ngerah saya tua beli netak tak takak ngelot pentiang. Karena aku punya kamu, aku punya kamu. Sing ada nilai kenidangan tenen kau jaga tiang di hati. Wirih ragan beli satirnya gain tiang. Pula tua ragan beli dipercayain tiang. Ngajak hidup lan mati.